Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. Qala al-mu'allif wa Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa lahu min hadith al-Fadl ibn Abbas innama tiyaratu ma amdak aw raddak. Berkata mu'allif walahu Eli Ahmad diatofkan kepada yang sebelumnya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnad dari hadisnya Al-Fadl ibn Abbas. Yang mana Imam Ahmad di dalam musnadnya meriwayatkan hadis ini min tariq, dari jalannya Muhammad ibn Abdullah ibn Ulasah an Maslamah ibn Abdullah al-Juhani an al-Fadl ibn Abbas yang bernama Muhammad ibn Abdullah ibn Ulasah. Al-Qadhi dalam bahasa kita hakim, beliau adalah seorang hakim, biasa seorang hakim dengan kesibukannya sebagai seorang hakim. Maka biasanya lemah hafalannya. Makanya di sana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar dalam takribnya, soduq yukhfi. Muhammad Ibn Abdullah ini perawi yang soduq. Dari sisi adalahnya, dia jujur. Dari sisi agamanya, dia jujur. Namun dia dari sisi hafalannya, yukhti. Sering salah. Di dalam meriwayatkan hadis sehingga Syekh Wal Albani rahimahullah di dalam kitabnya, apakah itu di dalam ad-dha'ifah ataukah as-sahihah, ketika bertemu dengan perawi ini beliau mengatakan fihi dha'af. Rawi ini memiliki kelemahan sehingga lemah hadisnya. Banyak sebabnya kenapa bisa lemah hadisnya, di antaranya kesibukan. Menjadi seorang qadhi. Menyelesaikan masalah. Menyelesaikan pertikaian. Di antara manusia bahkan disebutkan Muhammad ibn Abdullah ibn Ulasah ini qadil jin. Hakimnya jin. Disebutkan oleh mereka, kenapa dinamakan dengan qadil jin, hakimnya jin. Karena pernah terjadi perselisihan di zaman beliau antara manusia dengan jin tentang sumur. Berebut air manusia dan jin. Disebut oleh mereka para ulama yang seperti ini. Nah. Karena berselisih, berebut masalah air. Wallah alam bagaimana berebutnya ini enggak disebutkan. Gambarannya bagaimana. Nah. Tapi yang jelas mereka berselisih. Akhirnya menghadap ke qadhi ini, Muhammad ibn Abdullah ibn Ulasah. Nah. Hadir manusianya, jinnya juga hadir. Dari jinnya hadir. Tapi enggak bisa ngelihat. Cuman dengar suaranya. Nah. Ngomong ini. Akhirnya diputuskan oleh Muhammad ibn Ulasa ini bahwasanya manusia bagiannya ketika siang, adapun para jin bagiannya malam, ba'dal maghrib sampai fajar. Manusia dari fajar sampai maghrib. Nah, kalau ada di antara manusia di situ ketika itu ngambil airnya ba'dal maghrib, maka akan dilempari batu. Nah, dengan sebab ini menyelesaikan masalah antara manusia dan jin, sehingga dia dinamai dengan qadil jin. Nah, hakimnya jin. Nah, sehingga bukan hanya manusia saja. Nah, persisian dengan manusia dengan jin. Nah, begitu sibuknya. Sehingga beliau sodukun yukhti. Jujur dia orangnya, tapi yukhti. Sering salah. Nah, sehingga Syekh Al-Albani mengatakan fi dha'f. Ada kelemahan. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan fi hifdhihi nadhar. Al-Imam Al-Bukhari kalau mengatakan tentang seseorang fihi nadhar. Nah, itu sudah jarhun syadid. Nah, itu bentuk kritikan yang pedas. Nah, menunjukkan sangat lemahnya. Nah, kalimatnya padahal cuma sederhana. Fihi nadhar. Nah, sehingga ini perawi yang lemah. Muhammad ibn Abdullah ibn Ulasah meriwayatkan hadis ini dari Maslamah ibn Abdullah al-Juhani. Nah, beliau ini juga sama. Maqbul indal mutaba'ah. Nah, diterima hadisnya kalau seandainya ada yang mengikuti. Nah, kalau tidak maka dia majhul, dhaif, lemah. Tidak diketahui bagaimana hafalannya dan tidak diketahui bagaimana agamanya. Nah, majhul. Nah, sehingga sudah ada dua penyakit hadis ini. Nah, belum lagi antara Maslamah ibnu Abdullah al-Juhani dengan Al-Fadl ibnu Abbas. Nah. Fihi inqita, terputus. Nah. terputus. Tidak pernah meriwayatkan dari Al-Fadl Ibn Abbas, tidak pernah bertemu dengan Al-Fadl Ibn Abbas. Sehingga di sini ada tiga kelemahan. Nah, pada Muhammad Ibn Abdullah Ibn Ulatha, fihi da'af. Maslamah Ibn Abdullah Al-Juhani, majhul. Nah, yang ketiga, inqita', terputus sanadnya sehingga tidak bersambung. Nah, sehingga terlepas padanya tiga syarat hadis yang sahih, harusnya perawinya adil, dhabat, dan juga ittisalus sanad. Tiga ini enggak ada, sehingga dhaif, lemah. Nah, akan tapi walaupun lemah, nah, Syekh di sini bukan tidak memahami tentang ilmu hadis. Sampai hadis yang lemah pun dimasukkan di dalam kitabnya, lah. Nah, tidak sebagaimana celaannya Al-Hajuri. Nah, salah satu ulama yang kena tikamannya, celaannya dan tuduhannya adalah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab yang dikatakan lemah di dalam ilmu hadisnya. Nah, Al-Hajuri. Enggak benar. Nah, Syekh di sini membawakan hadis ini bukan pada asalnya, bukan dijadikan sebagai dalil intinya, akan tapi sebagai bentuk mutabaah. Nah, dalil intinya sudah disebutkan yang sebelum-sebelumnya. Ini untuk menguatkan. Nah, makanya ditaruh di tempat yang paling akhir. Nah, sebagai bentuk mutaba'ah saja, syawahid, untuk menguatkan. Walaupun dhaif, akan tapi secara makna hadis ini, nah, mencocoki hadis-hadis yang sahih. Nah, mencocoki. Nah, bukan menyelisih, mencocoki. Yang mana di situ disebutkan innamat tiyaradu ma'amdak aw raddak. Hanya saja tiyarah itu, yang namanya tiyarah itu adalah ma'amdak. Nah, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam kitabnya I'anatul Mustafid syarhu kitab tauhid. Nah, salah satu syarah kitab tauhid I'anatul Mustafid karya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan. Nah, sehingga syarahnya banyak sekali kitab ini karena faedahnya yang besar, sehingga para ulama memiliki perhatian yang luar biasa di syarah. Syaikh Shalih Al-Fauzan punya syarahnya itu. Nah, maksudnya ma'amdok, nah, apa saja yang membuat dia terus lanjut. Maksudnya adalah manafarak. Nah, yang membuat kamu itu lari dari tempat tersebut. Nah, ini menganggap sial dengan tempat yang dicontohkan beliau. Nah, kalau lewat tempat itu langsung muncul khawatir, takut, tanpa sebab, tanpa sebab. Takut dan khawatirnya tanpa sebab. Nah, kalau ada sebabnya enggak masalah, sebab yang makul. Oh, tempat itu karena memang rawan, enggak aman. Nah, sehingga enggak dilewati, lewat jalur yang lain. Nah, yang tadinya pengen lewat situ kemudian menjauh, tapi dengan sebab yang makul, enggak aman tempat itu. Nah, ini enggak masalah, sebabnya itu maklum. Nah, yang masuk tiaroh itu kalau seandainya sebabnya ini biduni sebab, tanpa sebab. Nah, karena memang sesuatu yang itu bukan sebab dia jadikan sebagai sebab. Nah, sehingga dikatakan tanpa sebab. Nah, tanpa adanya sebab muncul ketakutan, kekhawatiran tempat itu. Nah, wah di situ tempat itu banyak jinnya. Nah, berarti takut sama jin. Nah, takut sama jin tafsil dirinci oleh mereka para ulama. Nah, kalau takut sama jin memang sebabnya itu makul. Nah, memang jin tersebut bisa melakukannya, yadhurru wa yudhi. Nah, bisa menyakitinya. Tapi benar, makul ya. Nah, bukan sesuatu yang jin tersebut enggak memiliki kemampuan. Nah, takut di sini banyak jin nanti kalau di cekek. Nah, jin bisa nyekek enggak? Hah? Bisa, ada yang dicekek sampai. Nah, jinnya orang dicekek, lagi tidur dicekek sampai. Takut dicekek. Takut dicuri seperti kejadian hadis Abi Hurairah, khawatir kalau dicuri zakatnya. Nah, ketakutan dan kekhawatiran yang memang jin tersebut mengganggu, tapi makul dia, memang bisa dilakukan oleh jin tersebut. Nah, ini enggak masalah. Nah, kalau sesuatu itu yang gak mampu, sengsara kehidupannya, apa hubungannya jin membuat sengsara hidupnya, gak ada. Kehidupan seseorang bahagia ataupun sengsara masa depannya, jin gak memiliki kemampuan yang seperti itu. Nah, ini gak boleh, gak usah takut yang seperti ini. Nah, takut sama jin, dirinci. Takut sama jin itu. Nah, bisa jadi masuk ke dalam kesyirikan. Bisa jadi di sana masuk ke dalam takut yang tabiat. Khawatir yang tabiat. Karena memang jin mampu melakukan itu. Nah, ibaratnya seperti manusia bisa melakukan itu. Nah, mau lewat sana, tempat sana itu gelap. Gelap. Khawatir. Nah, sesuatu yang majhul, enggak tahu apakah tempat tersebut yang gelap ini nanti akan ada bahaya atau enggak tahu. Karena memang gelap. Nah, entah ada binatang buasnya atau enggak tahu. Atau yang jenisnya. Sesuatu yang makul, sebabnya itu sebab yang memang makul. Nah, kalau sebabnya makul ya enggak apa-apa. Tapi kalau gelap, takut. Apa? Takut. Dilihat lagi tanpa sebab. Nah, ini masuk. Hati-hati. Hati-hati yang kayak gini. Harus dilawan. Nah, ma minna illa. Yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ma minna illa. Tidak ada di antara kita kecuali pasti ada yang kayak gitu. Nah, takut tadi yang. Nah, tapi kalau sampai kemudian menjadikan dia, nah, ya ruddu balik. Nah, atau kabur lewat jalan yang lain. Nah, sebabnya tanpa sebab. Nah, secara akal tidak bisa dijadikan sebab itu. Nah, maka ini kalau sampai terwujud dia menghentikannya atau dia mundur atau dia mengurungkan apa yang ingin dia lakukan, maka terjatuh ke dalam tiarah. Nah, atau mencari tempat yang lain tadi. Nah, kalau cuma di hati masih dalam, nah, tapi enggak boleh dibiarkan, harus dilawan. Nah, harus dilawan. Enggak boleh dibiarkan. Akhirnya malah diikuti. Yang tadinya terlintas, cuman terlintas, akhirnya semakin kuat, semakin kuat. Nah, akhirnya menjatuhkan dia ke dalam kesyirikan. Hati-hati ini juga. Nah, hamdok. Yang namanya tiarah itu ma'amdok, yang menjadikan engkau itu lari dari tempat tersebut. Nah, penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, Syarhu Kitab Tauhid, tapi karya Syekh Shalih Ibn Utsaimin, namanya Al-Qaulul Mufid. Nah, ma'amdok itu adalah terus. Kamu lanjut. Sehingga tiarah itu apa yang menjadikan kamu itu lanjut. Terus. Nah, tapi ada dua keadaan. Keadaan yang pertama termasuk ke dalam jenis tiarah. Apabila dia menjadikan apa yang dia lihat, apa yang terjadi di depannya, itu adalah sebab. Dijadikannya sebagai sebab. Nah, burung. Nah, dizajar, diusir. Terbang ke kiri. Wah, jelek. Entah dia menjadikannya pertanda, sama. Atau dia menjadikannya sebab, sama. Nah, ke kiri. Wah, mundur. Nah, lanjut. Nah, ke kanan. Oh, ini berarti sukses nanti. Bagus. Nah, dia menjadikannya sebagai sebab. Dia bersandar kepada terbangnya burung tersebut, terbang ke kanan. Nah, entah sebagai tanda atau sebagai sebab dalam kesuksesannya ataupun keselamatannya. Oh, ini nanti selamat. Nah, nanti bagus. Nah, yang burung itu enggak ada kaitannya sama sekali. Burung mau terbang ke kiri, terbang ke kanan, sama. Nah, tapi menjadikannya terbang ke kanan, kemudian dijadikan sebagai dalil atau sebab. Engkau bersandar dengan itu. Oh, terbang ke kanan, bagus berarti. Nah, ini termasuk min jinsi tiarah. Termasuk dari jenis tiarah lain yang dimaksudkan dalam hadis ini, ma'amdok, yang menjadikan kamu itu lanjut, tapi bersandar kepada apa yang kau lihat, menjadikannya sebagai sebab, yang Allah itu tidak jadikan hal tersebut sebagai sebab dari keselamatanmu. Nah, maka ini masuk tiaroh. Nah, ma'amdok, yang menjadikan kamu lanjut terus, tapi bukan tawakal. Nah, kalau lanjut, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut tapi tawakal terus. Nah, ini enggak masuk. Nah, tapi kalau dia lanjutnya karena terbangnya burung ke kanan atau apa yang dia lihat, entah kupu-kupu, oh bagus ini. Kupu-kupu ini terus lanjut. Nah, ini yang seperti ini min jinsi tiaroh, masuk kategori tiaroh. Nah, ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua yang menjadikan kamu lanjut itu adalah sesuatu yang kamu dengar atau lihat. Nah, kamu dengar dan kamu lihat, tapi tidak dijadikan sebagai sebab. Nah, cuman dengan melihatnya atau mendengarnya, kemudian muncul rasa gembira, muncul ketenangan, muncul sikap optimis. Nah, ini yang namanya al-fa'lu. Nah, yang namanya al-fa'l. Nah, ada orang mengatakan, ya Salim. Nah, keluar rumah, ya Salim. Wahai Salim. Salim apa? Nah, maknanya selamat. Nah, langsung semoga selamat. Nah, muncul tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikannya sebagai sebab, tidak bersandar kepadanya. Kalau bersandar kepadanya, menjadikannya sebagai sebab, maka sama. Ini masuk ke dalam kategori tiarah. Nah, tidak dijadikan sebab. Nabi tidak menjadikan keberadaan Sahal ketika perjanjian Hudaybiyah sebab dari kemudahan, bukan. Cuman begitu melihat orangnya, orang namanya Sahal, oh, semoga Allah mudahkan. Muncul sikap optimis, tenang, terus lanjut. Nah, ini lanjutnya, ma'amdok ini yang menjadikan kamu lanjut. Tapi al-fa'al ini diperbolehkan. Nah, tapi tanpa menjadikannya sebagai sebab dan bersandar kepadanya. Ingat ini. Nah, jangan dijadikan sebab. Nah, sehingga dari penjelasan beliau ini kita tahu masuknya kupu ke rumah, mau ada tamu atau apalah, masuk mana ya. Apa kupu itu, dia mau terbang keluar, terbang masuk ke dalam, itu ya sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang Allah takdirkan. Enggak ada kaitannya dengan tamu. Sehingga menjadikan sesuatu sebagaimana kaidah yang kemarin kita sebutkan, asyirkul aswar, menjadikan sesuatu yang bukan sebab, engkau jadikan sebagai sebab. Auroddak, atau yang menjadikan engkau berbalik. Kalau ini sudah jelas. Apakah mandi hujan termasuk sunnah? Yang sunnah adalah dengan engkau ketika hujan turun pertama kali, engkau keluarkan salah satu bagian dari jus badan untuk dihujankan. Ini sunnahnya. Entah tangannya, entah kakinya. Kalau itu ada hadisnya. Tapi kalau terus kemudian hujan-hujan ini, walam ini. Dalilnya suka ngerti artinya. Baik, kita cuma sampai di sini. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.